kawan berkebaya bersenandung sambil menuai padi, menunggu kembali kekasih. Oh, terlihat dalam sinar matanya rindu. Mengembara lang-lang buana mencari kesempatan berkarya, berbakti, mengabdi, oh, bagi negeri tanah tumpah darah tercinta. Betapa indah mimpi-mimpi yang tergambar di bayangan. Terkesima membaca surat bersampul biru muda, jantung pun seperti terhenti, oh, bibir terkatup air mata berlinang. Oh, harang melambung dan terbanting di batu karang. Ternyata begitu sulitnya, oh, menanggulangi petaka yang beruntun datang.